Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. قال أبو علي الحسن بن علي بن بندر عن زنجاني رحمه الله. Masih di bab tentang peringatan agar tidak melihat al-marad. كان أحمد بن صالح يمتنع على المرض من رواية الحديث لهم. Ahmad bin Saleh melarang lelaki yang atau anak yang masih muda, yang marot, yang penampilannya seperti wanita. Beliau melarang marot untuk ikut meriwayatkan hadis. Ta'affufan wa nafyan lidhannati an nafsi. Sebagai bentuk menjaga iffah, menjaga kehormatan. Dan agar tidak ada dugaan buruk kepada beliau. Dan termasuk di antara yang hadir dalam majlisnya Ahmad bin Saleh adalah Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Wa kana lahu ibnun amrad. Dan beliau punya seorang anak laki-laki yang amrad. Yuhibbu ayyusmi'ahu hadithahu. Dan ingin untuk memperdengarkan hadisnya. Dan putranya Abu Dawud, Ibnu Abi Dawud, ini penulis Mandhumah Al-Ha'iyah. Salah satu di antara kitab masalah akidah dalam bentuk prosa atau dalam bentuk syair. Dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak, Hafizahullah. Wa'arafa adatahu fil imtina' dan Abu Dawud ngerti. Kalau Ahmad bin Saleh melarang orang amrad untuk mendapatkan riwayat hadis. Fahtala Abu Dawud. Akhirnya Abu Dawud melakukan hilah. Membuat, melakukan cara bagaimana agar tidak ketahuan. Dengan cara bi'an syadda ala dhaqni ibnihi kit'atan minasyari. Liyutawahama multahiyan. Ya. Beli ikat beberapa helai rambut. Ya, di apa? Janggut putranya agar dikira kalau putranya ini sudah berjenggot. Kemudian diajak untuk hadir dalam majlisnya Ahmad bin Saleh dan berhasil mendengarkan juz'an, satu juz. Satu juz itu satu kitab kecil isinya kumpulan hadis dalam satu bab. Misalnya juz anis salah, juz'un anil adzan atau juz tentang wudu dan seterusnya. Fa ukhbira syaikhu bidzalika, akhirnya ada yang membocorkan informasi ini kepada syekh. Kemudian beliau pun menegur Abu Dawud. Amitsli yu'malu ma'ahu mithla hadza. Apakah orang sepertiku disikapi seperti ini? Layak disikapi seperti ini padahal aku adalah gurumu. Faqala lahu, maka Abu Dawud mengatakan, wahai syekh, lan tungkiru alayya ma fa'altuhu. Tolong jangan ingkari dulu apa yang aku lakukan. Silahkan kamu kumpulkan bersama putraku ini para syuyukhul fuqaha, para ulama dan para perawi hadis. Fa illam yuqawimhum bima'rifatihi fahrimhu hina idzin minasima. Kalau dia tidak bisa ngungguli mereka atau tidak bisa menyaingi mereka dalam dalam pengetahuannya, silahkan kamu larang anak ini untuk mendengarkan hadis dari kamu. Akhirnya berkumpullah sekelompok syekh, sekelompok ulama. Kemudian disampaikan kepada mereka atau fatu radulahum hadzal ibn mutarihan. Kemudian disampaikan kepada mereka anak ini dengan menyampaikan beberapa riwayat dan permasalahan fikih. Wa ghalabal jami'a bi fahmihi, dan beliau bisa mengalahkan semua ulama tadi dengan pemahamannya. Walam yarwi lahu syaikhu ma'a dzalika syai'an min haditsihi. Sementara Syekh Ahmad bin Saleh sendiri, beliau belum pernah mendapatkan riwayat hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dawud. Wa hasala lahu dzalikal juz'ul awwal, dan beliau bisa mendapatkan satu juz yang pertama. Qala Syekh wa ana arwi, kata Syekh, aku pun akan memberikan riwayat kepadanya. Dan Ibnu Abi Dawud sangat bangga dengan membawa riwayat semacam ini. Baik. Dan kita bisa lihat bagaimana waroknya para ulama di masa silam, sehingga untuk amrod saja tidak boleh hadir dalam majelisnya. Qala Fatah Al-Musili rahimahullah, sahibtu 30 syaikhan kanu yu'adduna minal abdal. Saya pernah menjadi murid 30 ulama dan mereka dianggap sebagai al-abdal. Al-abdal di sini maksudnya adalah wali. Mereka dianggap sebagai wali. Fakulluhum awsuni 'inda firaqi iyyahum. Semuanya memberikan wasiat kepadaku ketika aku meninggalkan majelisnya, ketika aku berpisah dengan mereka. Mereka mengatakan ittaqi mu'asyaratal ahdats wa mukhalatatihim. Hati-hatilah, waspadailah, jangan bergabung dengan anak yang masih muda, para amrod, dan jangan kumpul bersama mereka. Kemudian riwayat yang lain dari Junaid bin Muhammad rahimahullah. Ada seseorang yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bersama anaknya yang masih amrod, yang sangat tampan wajahnya. Kemudian Imam Ahmad bertanya, siapa anak kecil ini? Kata orang ini adalah putraku. Kemudian beliau berpesan, la taji'u bihi ma'aka marratan ukhra. Besok lagi jangan bawa dia ke sini. Falamahu ba'du ashabihi fi dzalika. Kemudian sebagian muridnya Imam Ahmad ada yang menegur beliau. Lalu Ahmad mengatakan, ala hadza ra'yuna, ala hadza ra'ayna asyyakhana. Wa bihi akhbaruna an aslafihim. Seperti ini guru-guru kami, mereka bersikap dan mereka menyampaikan kepada kami dari pendahulu-pendahulu mereka. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahasanya Hasan bin Ar-Razi Al-Bazzaz, Hasan Al-Bazzaz, pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bersama seorang anak kecil yang wajahnya sangat tampan. Kemudian Al-Bazzaz ngobrol bersama Imam Ahmad beberapa waktu. Ketika Al-Bazzaz mau meninggalkan Imam Ahmad bertanya, wahai Abu Ali, jangan kamu berjalan bersama orang ini fi tariqin, dalam satu jalan. Jangan kamu jalan bersama anak ini. Faqala, kemudian Al-Bazzaz mengatakan, wahai Imam Ahmad, ini adalah keponakanku. Hadza ibnu ukhti, ini keponakanku. Qala, kata Imam Ahmad, wa in kana, meskipun itu keponakanmu, la yu'assiman nasu fika. Jangan sampai masyarakat memberikan tuduhan yang macam-macam kepadamu. Maksudnya adalah jangan sampai orang yang tidak mengenalmu atau tidak mengenal anak ini, siapa dia, apakah dia keponakanmu ataukah tidak, memberikan dugaan yang buruk ya kepadamu. Dikiranya nanti pasangan LGBT. Yahya bin Ma'in mengatakan, kami tidak ingin untuk jalan bareng, demikian pula Imam Ahmad bersama seorang yang amrod. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mengatakan, jika kalian melihat ada orang yang berulang kali melihat kepada anak kecil yang amrod, fattahimuhu, maka curigai agamanya. Curigai orang ini pasti punya masalah dengan agamanya. Hasan bin Dakwan mengatakan, janganlah kalian duduk bersama auladul agniya, anaknya orang-orang kaya, karena mereka punya wajah sebagaimana wajahnya wanita, dan fitnah mereka lebih besar dibandingkan fitnahnya seorang gadis. Sebagian tabi'in mengatakan, dulu kami membenci atau kami membenci seseorang yang menajamkan pandangannya kepada anak yang wajahnya tampan. Najib bin Sari rahimahullah mengatakan, kana yuqalu la yabitu fir rajuli fi baitin ma'al marad. Dulu dikatakan tidak boleh seorang laki-laki tinggal bersama amrod. Kata Syekhul Islam, orang yang berulang kali melihat ke arah amrod atau semacamnya, atau dia ketika melihat ke arah amrod itu menajamkan pandangannya, lalu dia berkomentar, inni la anduru li syahwa. Aku melihatnya tidak dengan syahwat. Kata beliau, kadhiba fi dhalik. Pasti dia berdusta. Karena ketika dia tidak melihat dengan cara syahwat, lam yakun ma'ahu da'in yahtaju ma'ahu ilan nazar. Berarti kan dia nggak punya alasan untuk ngapain berulang kali melihat, atau ketika melihat dipandang lama gitu. Lam yakunin nazaru illa lima yahsulu fil qalbi minal ladzati bidzalika. Dia berulang kali melihat karena dia menikmati ketika melihat anak itu, yaitu anak yang masih amrad. Al-Marudhi rahimahullah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ar-rajulu yanzuru ilal mamluk. Boleh enggak seseorang itu melihat kepada budak? Budak yang masih kecil-kecil. Qala idza khafal fitnata lam yanzur ilai. Kalau dikhawatirkan bisa memicu fitnah, maka tidak boleh melihatnya. Kam nadratan alqat fi qalbi sahibihal bala. Betapa banyak penglihatan yang bisa menancap kepada pelakunya, adanya al-bala, adanya fitnah. Beliau juga mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, rajulun taba. Ada orang yang bertobat. Dan dia mengatakan, lau daraba dhahri bisyati ma dakhaltu fi ma'siyatin illa annahu la yada'un nadhar. Faqala, ayu taubatin hadhi. Kata Al-Marudhi, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang bertobat. Dan orang bertobat ini mengatakan, andaikan punggungku dipukul dengan cemeti, ma dakhaltu fi ma'siyatin, tidak bisa meninggalkan pandangan maksiat. Kata Imam Ahmad, ini tobat macam apa? Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, orang yang melihat kepada maradan dengan anggapan bahasanya yang dia lihat adalah melihat kekuasaan Allah berupa keindahan seorang manusia. Dan itu dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengklaim mengetahui al-ma'rifah. Mengklaim ilmu ma'rifah. Maksudnya apa? Sufi. Maka perkataan ini adalah a'dhamu kufran, lebih kufur dibandingkan perkataan para penyembah berhala. Dan lebih kufur dibandingkan kaumnya Lut. Mereka lebih jahat atau sejahat-jahatnya az-zanadiqah, sejahat-jahatnya orang zindik yang telah murtad dan wajib untuk dibunuh dengan ijma' seluruh kaum muslimin. Maksudnya beliau mengomentari adanya orang sufi yang beranggapan bahasanya menikmati maksiat itu ibadah kepada Allah. Sehingga pada saat dia bermaksiat, dia itu yakin sedang beribadah kepada Allah. Kok bisa? Karena menurut dia ini ciptaan Allah. Nah, ketika saya melihatnya dan menikmatinya, berarti saya sedang menikmati ciptaan Allah. Maka saya bersyukur dengan cara saya seperti ini. Semakin bisa menikmati ciptaan Allah, sehingga saya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menikmati maksiat itu. Ini tidak hanya terjadi pada amrod, terjadi pada wanita dan bahkan ketika mereka sedang berzina dan minum khamr. Ini semua dari ciptaan Allah kita sedang menikmatinya, kita sedang mensyukuri ciptaan Allah yang maha sempurna, dan dia anggap bahwasanya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini divonis oleh Syekhul Islam murtad, dan banyak yang seperti itu di kalangan orang sufi. Maksiat dianggap sebagai ketaatan, dan bahkan kadang mencari-cari alasan agar maksiatnya itu tidak diingkari, dan dia beralasan kalau ini adalah ketaatan. Saya pernah mengingatkan orang yang ngerokok, kamu kalau ngerokok ini bahaya. Terus dia bilang, kalau saya nggak ngerokok ngantuk, nanti kalau naik motor nggak ngerokok ngantuk, kecelakaan bahaya. Mana yang lebih berbahaya, kecelakaan atau ngerokok? Berarti kalau dia puasa, pasti kecelakaan. Nggak boleh naik motor. Baik. Dan banyak orang yang beralasan untuk melindungi maksiatnya dengan alasan bahasanya itu adalah ketaatan kepada Allah. Syekhul Islam menyebut orang seperti ini murtad, wajib dibunuh. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, Sufyan al-Thawri pernah memasuki hammam. Hammam itu tempat pemandian umum di masa silam. Ada kolam umum, siapapun boleh memakainya. Fadakhala alaihi gulamun sabi. Ternyata ada anak yang sangat tampan berada di dalam hammam. Ikut masuk. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, Sufyan mengatakan, keluarkan dia, keluarkan dia. Beliau mengatakan, fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan. Karena saya melihat setiap wanita itu diiringi satu setan, dan setiap anak kecil yang wajahnya tampan, anak kecil yang amrot, diiringi dengan belasan setan. Maka lebih berbahaya yang kedua. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, suhbatul marodan, menyertai amrot, ma'ama yandimu ila dhalika minal khulwati bil amrodil hasan, wa mabituhu ma'ar rajul wa nahwu dhalika. Dan terkadang mengarah kepada khulwah berdua-duaan dengan seorang amrod yang tampan, atau bahkan menginap bersama seorang lelaki yang dewasa atau semacamnya. Fahadha min afhashil munkarati indal muslimin. Maka ini adalah kemungkaran yang paling jahat di tengah kaum muslimin, dan bahkan di kalangan Yahudi dan Nasrani dan umat yang lainnya. Meskipun kalau di zaman kita ini tidak berlaku, gitu ya. Kita kalau melihat ada tayangan video anak kecil baca Quran yang bagus, ya. Yang dinikmati bukan suaranya, bukan bacaannya, yang dinikmati orangnya. Bahkan videonya viral. Padahal orang dulu menghindari yang seperti ini. Orang sekarang menganggap biasa yang seperti ini. Berarti tabiatnya sudah bergeser antara dulu dan sekarang. Tabiat orang dulu melihat seperti ini tercela. Tabiat orang sekarang biasa saja. Seperti itu pula muqaddimatul fahishah 'inda taladdudzi biqublatil amrat wa lamsihi wan nadhari ilaihi huwa haramun biittifaqil muslimin. Demikian pula pengantar perbuatan keji seperti mencium seorang amrod, anak kecil yang tampan, atau memegangnya atau melihatnya terus-terusan, maka ini semuanya adalah haram dengan sepakat kaum muslimin di masa silam. Kalau sekarang biasa, ya. Bahkan orang enggak curiga karena dianggap biasa. Abu Hamzah As-Sufi rahimahullah mengatakan, Abdul Wahab bin Aflah pernah melihat seorang gulam amrod sekali. Kemudian beliau langsung berdoa. Dan dia mengatakan, hadza dzambun wa ana ta'ib. Ini adalah dosa dan aku bertobat kepadamu ya Allah dari perbuatan ini. Wa raji'un ilaika anhu, dan aku kembali kepadamu ya Allah. Fa'ud 'alayya bima lam azal a'rifuhu minka qadiman wa haditsan. Anggap saja bahasanya saya belum pernah mengenalmu dulu dan sekarang. Hanya dengan melihat amrod. Kata Syekhul Islam, al-maradanul hisan, anak-anak yang tampan, maka mereka tidak boleh diajak keluar di satu tempat tertentu di waktu tertentu, allati yakhafu fiha al-fitnatu bihim, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah di kalangan para lelaki, illa biqadril hajah, kecuali sebutuhnya saja. Kalau sekarang ditaruh di depan disuruh baca Quran, mereka tidak hanya menikmati bacaannya tapi menikmati wajahnya. Kalau orang Indonesia nggak kelihatan ya, kalau orang Arab kelihatan. Fala yumakkinul amrod al-hasan minat tabarruj. Jangan sampai dikasih kesempatan amrod hasan untuk tabarruj. Tabarruj tidak hanya perempuan, termasuk amrod hasan. Wala minal julusi fil hammam bainal ajanib. Tidak boleh duduk di hammam, di pemandian umum bersama laki-laki asing. Dan tidak boleh diajak joget bareng laki-laki. Raqas. Raqas itu jogetnya sambil dikir. Atau yang semacamnya, yang ini bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Wan nadhari ilaihi kadzalik, termasuk juga yang dilarang adalah melihat kepada amrod. Syekhul Islam juga mengatakan, seorang anak kecil yang amrod, al-malih, yang tampan, seperti wanita yang bukan mahram, fi kathiri minal umur, dalam banyak hal, maka tidak boleh dicium dengan maksud untuk menikmatinya. Bal la yakbaluhu, la yukabbiluhu illa man yu'manu alaihi. Akan tidak boleh menciumnya kecuali yang dipastikan aman, seperti bapaknya atau saudara-saudaranya. Dan tidak boleh melihat kepadanya ala hadzal wajhi, dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara menikmatinya dengan sepakat manusia zaman dulu, bukan zaman sekarang. Bahkan mayoritas mereka mengharamkan melihat kepada amrod ketika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Abu Ya'qub pernah mengatakan, saya pernah bersama Abu Nasr, yaitu Bishr bin Harith Al-Hafi. Kemudian tiba-tiba datang seorang gadis. Kata Abu Ya'qub, belum pernah aku lihat yang lebih cantik dibandingkan gadis ini. Lalu gadis ini bertanya, wahai Syekh, di mana tempatnya pintu harap? Lalu Syekh menjawab, al-babul ladhi yuqalu lahu babu harbin. Kemudian Syekh menunjukkan, itulah pintu yang disebut dengan pintu harb. Kemudian datang seorang gulam, anak kecil yang tampan. Belum pernah aku melihat yang lebih tampan dibandingkan dia. Kemudian orang ini bertanya, si anak kecil ini bertanya, wahai Syekh, di mana tempatnya pintu harb? Bab harb. Fatraqa syekhu ra'sahu. Tiba-tiba beliau nunduk. Faradda alaihi al-ghulam su'al. Maka si anak ini kembali mengulangi pertanyaannya. Di mana pintu atau di mana tempat bab harb? Wa ghamada 'ainaihi, dan beliau merem, syekhnya ini nunduk sambil merem. Faqulna lil ghulam, akhirnya kami pun bertanya kepada si anak tadi, isturid, apa yang kamu inginkan? Faqala babu harb, saya ingin ke bab harb. Faqulna lahu ha huwa baini yadayka. Kemudian kami jawab, itu yang di depanmu itulah bab harb. Falamma ghaba, setelah anak ini pergi, kami bertanya kepada Syekh. Wahai Syekh. Syekh ini siapa namanya? Bishr bin Harith Al-Hafi. Wahai Syekh, tadi ada seorang gadis, ketika dia bertanya, Anda menjawab dan Anda ajak bicara dia. Namun ketika datang si gulam ini, si anak ini, kamu sama sekali tidak mau mengajak bicara dengannya. Waqala, beliau mengatakan, na'am, betul. Saya mendapatkan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, Setiap gadis itu diiringi dengan seorang setan. Seekor apa seorang? Hah? Sebuah setan. Wa ma'al gulami syaitanani. Sementara seorang anak laki-laki yang tampan, yang masih kecil, diiringi dengan dua setan. Maka aku khawatir terhadap diriku dari gangguan dua setan. Nah. Kemudian riwayat berikutnya Abu Ali Ar-Ruzabani Ar-Ruzabani atau Ar-Ruzabari. Ada dua riwayat cara bacanya. Beliau mengatakan Abu Abbas Ahmad Al-Mu'addib. Ada seorang ahli ilmu adab yang bernama Abu Abbas Ahmad. Pernah mengatakan kepadaku, wahai Abu Ali, dari mana orang sufi di zaman kita ini mengambil sikap al-unsu bil ahdath, suka akrab dengan anak-anak kecil yang masih marot. Fakultu lahu, kemudian aku jawab, wahai guruku, Anda lebih paham tentang mereka. Wa qad tusahibuhumus salamatu fi katsirin minal umur. Dan banyak masalah itu beriring dengan keselamatan. Wallahu a'lam apa yang beliau maksud. Faqala, kemudian Abu Abbas Ahmad Al-Mu'addib ini berkomentar, hayhata. Enggak kayak gitu kok. Hayhata, hayhata, hayhata artinya ba'id, ba'id, jauh, jauh. Enggak kayak gitu. Qad ra'ayna man kana aqwa imanan minhum idza ra'a al-hadatha farra minhu ka firarihi min az-zahfil asad. Dulu aku melihat orang yang paling kuat imannya di antara mereka, orang-orang yang disebut sebagai tokoh sufi, ketika melihat amrod, mereka lari sebagaimana mereka lari meninggalkan atau mereka lari karena ketakutan dari sekumpulan singa. Wa innama dzalika hasabal awqat allati taghlibul ahwala ala ahliha. Mungkin ini perjalanan waktu yang telah mengubah pelakunya, yang telah mengubah penduduknya. Fata'khudhuha an tasarrufit tiba, sehingga terjadilah perubahan tabiat. Ma aktsaral khatar, ma aktsaral ghalat. Betapa bahayanya dan betapa banyak kesalahannya. Ini seperti yang tadi kita singgung. Ulama dulu melihat amrod itu tercela. Sekarang terjadi perubahan tabiat. Kita melihat amrod terhibur dan merasa nggak ada beban sama sekali. Tidak ada perasaan, wah ini termasuk di antara perbuatan yang tercela atau bahkan perasaan dosa. Maka nggak ada perasaan ingin bertobat gara-gara melihat amrod. Malah bahkan di tampilkan di depan. Muzaffar Al-Qarmisini. Gimana ini? Jawab, bacanya. Man sahibal ahdatha ala syartis salamati wan nasihati addahu dhalika ilal bala. Siapa yang selalu bersama amrod dan dia anggap kan yang penting baik-baik saja dalam rangka untuk memberikan nasihat. Kata beliau, pasti ini akan mengantarkannya kepada bencana. Maka bagaimana lagi dengan menyertai mereka ala ghairi wajhi salama, dengan kondisi yang tidak hati-hati, tanpa mempedulikan persyaratan yang tadi ya, melihat dengan tanpa syahwat. Jadi melihat amrod kalau tanpa syahwat dan ada kebutuhan, sebagian ulama masih mentoleransi. Itu pun kata mereka, ini bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam fitnah yang lebih besar. Wallahu a'lam. Penulis menyebutkan banyak sekali riwayat tentang masalah melihat amrod ya. Kita baca dalam waktu 2 hari. Tayyib. Kemudian kita akan lihat Bab berikutnya. Fawaid wa nasaih wa adab. Beberapa faedah, beberapa catatan, beberapa nasihat dan beberapa adab yang penting untuk diperhatikan. Nasihat yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka hakikatnya dia telah memakai dua pakaian kebohongan. Hadis ini secara sababul wurud berkaitan dengan masalah apa? Larangan seorang wanita menampakkan seolah-olah suaminya memberikan sesuatu kepadanya kepada madunya. Jadi misalnya ada seorang lelaki punya istri lebih dari satu. Nah, untuk menimbulkan kecemburuan madunya, ditampakkan seolah-olah suaminya telah memberikan sesuatu kepadanya. Akhirnya yang ini mengira, wah ternyata suami saya memberikan sesuatu kepada madu saya, sehingga membuat dia senang sekali. Itu disebut oleh Nabi SAW, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Tayyib. Dan dikiaskan dengan seperti ini adalah semua tindakan di mana kita merasa memiliki sesuatu atau dianggap memiliki sesuatu padahal kita tidak memilikinya. Mas, hafalannya berapa? Ada mas, ada pak, pokoknya ada. Nah berapa? Ada lah pak, wah pasti banyak pak ya. Pasti banyak mas ya, mungkin sudah 30 juz. Ya enggak sampai, tapi ada lah. Padahal cuma satu juz. Cuma dia malu kalau nyebut juz amma. Nah, biar nanti dikira banyak. Memang betul dia enggak mengatakan 30 juz. Dia tidak berpura-pura atau dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia tidak mengatakan 30 juz atau dia tidak mengatakan sudah hafid Quran. Cuman ketika dia ditanya, dia menutupi statusnya. Ya pokoknya adalah Pak, lumayan kan. Mungkin orang ini beranggapan, wah Masya Allah banyak maksudnya, sudah 15 juz. Ya kurang dikit lah. Padahal setengah juz ya. Karena 15 itu kan masih sedikit ya. Baik, padahal 15 kalau juz ya banyak. Atau misalnya ada orang yang cerita. Nah, tadi malam kamu dengar gak suara gemuruh Merapi? Itu jam 3 ya. Dikiranya kita tahajud. Padahal aslinya mau ngelilir sebentar tidur lagi. Nah, termasuk diantaranya penyakit mahasiswa atau penyakit para thullabul ilmi, WA jam 2. WA jam 2, jam 3, jam 4 WA. Ngapain WA? Nah, dikiranya sudah bangun. Padahal aslinya ya cuma gelimbang-gelimbung di kasur ya dia. Pas ngelilir sebentar aja baca WA, wah, dibalas. Atau kadang WA siapa gitu. Meskipun antar sama kawannya. Tapi ini bisa memicu anggapan kalau yang bersangkutan sudah bangun jam itu. Sehingga menganggap kalau dia tahajud. Dia enggak terang-terangan. Ayo bangun tahajud di grup, enggak terang-terangan gitu. Tapi dia misalnya WA tanya apa, padahal besok masih bisa. Nah, itu bisa jadi termasuk al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Nah, yang mengkhawatirkan lulusan medium ngaku lulusan Madinah. Itu mengkhawatirkan ya. Betul tidak? Tayyib. Makanya dalam masalah ini perlu hati-hati. Kadang ada orang yang dianggap dia itu punya sesuatu padahal tidak memilikinya. Apalagi yang jelas-jelas nipu. Orang ini tuh enggak nipu. Dulu mas lulusan Madinah. Tapi dia ya kurang lebih seperti itu. Padahal lulusan Jogja ini. Nah, termasuk ada yang menyampaikan tentang masalah ini, perdebatan antara LC dan BA. BA sama LC itu kan sama ya. Cuman beda standar saja. Kalau LC Prancis, kalau BA Amerika. Lipia lulusan tahun 90-an itu sudah BA. Lipia. Mesir BA juga. Kemudian Riyadh itu juga BA. Tapi nggak ada mau yang dikasih BA. Nanti kalau BA, wah, ini kalau dibawa ke Indonesia bisa beda arti kan itu ya. Nanti lain penilaian dengan lucu LC. Lain penilaian kalau dikasih gelar LC. Makanya ada sebagian yang lebih memilih LC. Nah, ada khilaf. Ini boleh nggak BA terus tetap bertahan LC? Namun ada yang mengatakan ya, selama itu statusnya sama, sama-sama lulusan S1 dalam masalah apa non kejuruan yang tertentu, non teknik ya, non ekonomi. Kalau ekonomi kan ada sendiri ya, bachelornya ada sendiri. Ini agama itu dalam bahasa Amerika ya, semuanya masuk seni, maka BA, Bachelor of Art, sehingga dikasih gelar BA. Tapi di tempat kita BA ini dianggapnya lulusan bakal BA itu. Hah? Apa dulu? Enggak, dulu ada kan BA itu? Sarjana muda. Sarjana muda ya. Jadi dia belum S1, di bawah S1. Padahal ini sudah setara dengan S1. Tayyip, apapun itu, intinya kita tampakkan diri kita sebagaimana realnya. Dohir batin sama itu menyenangkan. Dohir batin sama itu menyenangkan. Dan para ulama selalu menasihatkan, tampakkan dohirmu sebagaimana kondisi batinmu. Jangan sampai orang menyangka batin kita lebih baik dibandingkan, atau dohir kita lebih baik dibandingkan batin kita. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inni akrahu ar-rajula an arahu yamshi, apa ini, subah lilan, kalau kita pakai wazan sufah lilan, yang maksudnya adalah la fi amri dunya wala fi amri akhirah. Saya paling benci melihat orang yang dia pengangguran, enggak punya kesibukan masalah dunia, juga enggak punya kesibukan masalah akhirat. Kelihatannya sibuk, aslinya nganggur. Kalau dalam catatan demografi itu kan, termasuk di antara pengangguran terselubung adalah mahasiswa semester lanjut. Nah, sudah lebih dari batas 8. Itu pengangguran terselubung, betul tidak? Baik. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita akan lanjutkan beberapa nasihat ini, dan bagian belakang ini cukup panjang. Ada banyak kisah, ada banyak nasihat, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.